بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ونعوذ بك من علم لا ينفع. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, dan kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ma'asyiral muslimin, para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun Anda berada, semoga cinta, ridha dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala terlimpahkan kepada Anda semuanya kapanpun dan dimanapun Anda berada. InsyaAllah pada sore hari ini kita akan membahas tentang An-Nifaq Ta'rifuhu wa Anwa'uhu, definisi kemunafikan dan macam-macamnya. Tentang definisi kemunafikan secara bahasa, an-nifaqu lughatan, munafik secara bahasa, nifaq ya, nifaq secara bahasa atau secara etimologi adalah terowongan. Jadi nifaq itu diambil dari kata-kata nafaq. Nafaq, nafaq itu adalah terowongan yang mana seseorang masuk dari satu sisi dan keluar dari sisi yang lainnya, atau bahkan dia bersembunyi di dalamnya. Itu namanya nafaq, terowongan. Para pendengar setia, kalau ke Mekah, itu di Mekah itu banyak terowongan. Jadi gunung dilubangi sehingga menjadi terowongan. Itu di sana bapak dan ibu akan melihat tulisan di sana nafaq. Nafaq al-Mu'aisim, terowongan al-Mu'aisim, terowongan Mina atau nafaq apa. Jadi nafaq adalah terowongan yang dia masuk di satu sisi, keluar di sisi yang lainnya, atau dia masuk di situ lalu bersembunyi di dalamnya. Itu definisi nifaq dari segi bahasa atau etimologi. Adapun menurut syariat atau terminologi, definisi nifaq adalah izharul Islam wa ibtanul kufri wa syarri, menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekafiran dan kejahatan. Dia menampakkan keislaman, luarnya Islam, tapi dalamnya ternyata penuh dengan kebencian kepada Islam. Di dalamnya penuh dengan niat-niat jahat kepada Islam wal muslimin. Jadi antara luar dan dalamnya itu berbeda. Luarnya Islam, dalamnya penuh dengan kebencian kepada Islam. Dia disebut munafik karena dia seakan-akan masuk syariat melalui satu pintu dan dia keluar di pintu yang lainnya. Artinya seakan-akan dia Islam luarnya, tapi ternyata dalamnya dia keluar dari Islam. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak sekali menyinggung tentang orang-orang munafik ini. Dan insya Allah kita akan membahasnya secara terperinci, biiznillah. Yang jelas, an-nifaqu naw'an, kemunafikan itu ada dua macam. Yang pertama-tama i'tiqadi, kemunafikan dalam hal keyakinan. Dan ini dikenal dengan an-nifaqul akbar, kemunafikan yang besar. Yaitu dia menampakkan Islam, tapi dia menyembunyikan kekafiran. luarnya Islam, KTP-nya Islam, tapi dia benci kepada Islam, benci kepada ajaran-ajaran Islam. Ini namanya nifaq i'tiqadi, kemunafikan berupa keyakinan, dan ini yang besar menyebabkan orang keluar dari Islam. Kemudian yang kedua, an-nifaq amali, kemunafikan berupa amaliyah, perbuatan, bukan keyakinan. Jadi dia melakukan perbuatan-perbuatan yang biasa dilakukan oleh orang munafik, sementara dia sendiri beriman. Ini adalah berdosa, tapi tidak sampai mengeluarkannya dari agama. Hanya saja ini sarana yang bisa mengeluarkan orang dari agama. Dan nanti kita bahas satu persatu pada saatnya, insya Allah. Pertama-tama, an-nifaqul i'tiqadi, kemunafikan dalam hal keyakinan. Kemunafikan dalam hal keyakinan. Luarnya Islam, tapi dalamnya penuh kebencian kepada Islam. Ini adalah penyakit yang sangat bahaya. Bahkan mungkin seseorang itu penuh dengan kebencian kepada Islam, tapi dia tidak pernah merasakan. Atau dia tahu, tapi orang tidak ada yang tahu. Jadi tampaknya luarnya itu masya Allah, luarnya itu luar biasa, seakan-akan dia orang yang komitmen kepada Islam, seakan-akan dia itu orang yang benar-benar membela Islam, memperjuangkan Islam, tapi batinnya penuh dengan kebencian kepada Islam. Dan ini yang berbahaya menyebabkan seseorang itu keluar dari Islam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala membongkar orang-orang munafik di dalam Al-Quran di banyak surat. Di antaranya di surat At-Taubah. Surat At-Taubah itu juga dinamakan surat Fadihah, yang menyingkap, yang membongkar, yang melecehkan orang-orang munafik. Kemudian juga di surat An-Nisa Allah banyak berbicara. Atau bahkan di permulaan Al-Quran. Kalau para pendengar membuka Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 1-20, itu perlu dikaji. Ayat 1 alif lam mim ya, itu tersendiri. Setelah itu ayat kedua sampai ayat keempat. Ayat kedua sampai keempat Allah berbicara tentang al-mu'minun al-khullas, orang mukmin yang sejati. Empat ayat berbicara tentang orang mukmin. Kemudian setelah itu ayat 6 dan 7 itu tentang al-kufarul khullas, tentang orang kafir yang tulen. Dua ayat orang kafir. Kemudian setelah itu 13 ayat berbicara tentang orang munafik. Orang iman cuma 4 ayat. Orang kafir cuma 2 ayat. Orang munafik 13 ayat. Kenapa? Karena banyaknya orang munafik. Karena sudah merajalela, menggejala, menyebar di mana-mana kemunafikan. Dan karena mereka sangat berbahaya bagi Islam dan kaum muslimin. Walaupun mereka tampaknya Islam, memakai ciri-ciri Islam, memakai simbol-simbol Islam, tapi ternyata mereka itu benci Islam di dalamnya, benci kepada Islam. Sehingga mereka itu berbahaya. Subhanallah. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah, semoga cinta, ridha dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang bernama Hudzaifah. Sahabat Hudzaifah. Beliau adalah merupakan sahabat istimewa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan beliau diberi gelar dengan Sahibu Sirri Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sahabat yang selalu menjadi tumpuan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau Rasulullah itu ada rahasia, itu disembunyikan. Tapi beliau menyampaikan kepada sahabat Hudzaifah. Termasuk ketika turun ayat-ayat tentang orang-orang munafik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberitahu oleh Allah nama-nama mereka. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahu nama-nama itu kepada Hudzaifah. Namanya fulan, fulan, fulan. Sehingga para sahabat itu takut, jangan-jangan namanya termasuk di kalangan orang munafik. Termasuk juga sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu datang kepada sahabat Hudzaifah. Lalu bertanya, "Ya Hudzaifah, asammani, hai Hudzaifah, namaku masuk apa tidak? Apakah namaku masuk di sana?" Subhanallah ya, sahabat Umar bin Khattab, Al-Faruq, pembeda antara hak dan batil, itu takut jangan-jangan dirinya termasuk orang munafik. Lalu kata Hudzaifah, "La, tidak, namamu enggak masuk. Wala uzaki ba'daka ahada, adapun yang selain kamu saya enggak mau menceritakan sudah. Yang penting namamu enggak masuk." Sahabat Hudzaifah. Sehingga sahabat Hudzaifah ini menjadi hujjah. Kalau ada sahabat yang meninggal dunia, mereka lihat Hudzaifah. Kalau Hudzaifah menyolati, mereka tenang, berarti bukan munafik. Kalau Hudzaifah enggak mau nyolati, mereka bingung. Wah, jangan-jangan ini munafik ini. Karena Hudzaifah enggak mau nyolati. Yang mana tidak boleh menyolati jenazahnya orang kafir, orang munafik. Kemudian juga sahabat Hudzaifah ini pula mengatakan sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Battah dalam kitabnya Al-Ibanatul Kubra. Sahabat Hudzaifah mengatakan, "Ya'ti 'alan nasi zamanun law ramaitahum bisahmin yaumal jum'ah lam yusib illa kafiran aw munafiqan." Ya'ti 'alan nasi zamanun law ramaitahum bisahmin yaumul jum'ah lam yusib illa kafiran aw munafiqan. Akan lewat pada manusia suatu masa ketika mereka kumpul di masjid untuk sholat Jumat, lalu kamu ambil anak panah, kamu lemparkan kepada mereka secara acak, kamu lempar begitu saja, maka anak panah itu tidak akan mengenai kecuali orang munafik atau orang kafir. Subhanallah, ini gambaran betapa dahsyat kemunafikan. Jadi maksudnya, kalau ada Jumatan di masjid ya, Jumatan itu kan orang Islam semua, Jumatan masjidnya penuh, kata sahabat Hudzaifah, kamu ambil anak panah, kamu lempar aja secara acak. Atau kalau menurut istilah kita, kamu ambil batu aja, kamu lemparkan batu secara acak, lempar gitu aja. Maka yang terkena lemparan batu itu kalau bukan orang kafir, ya orang munafik. Ini menunjukkan betapa banyaknya mereka itu. Subhanallah. Juga sahabat Hudzaifah ini pula pernah mendengar seorang anak yang berdoa, "Allahumma ahlikil munafiqin." Ya Allah, binasakan orang-orang munafik. Ya Allah, binasakan orang-orang munafik. Sahabat Hudzaifah mengatakan, "Ya bana akhi, law halakal munafiqun lastauhashtum fit turuqat min qillati salik." Hai anak saudaraku, hai anak muda, jangan kamu berdoa seperti itu. Karena kalau doamu dikabulkan Allah dan Allah benar-benar membinasakan orang munafik, kamu akan kesepian di jalanan. Kamu akan kesepian karena jalanan nanti sepi, sedikit orang yang berlalu lalang. Subhanallah, ini menggambarkan betapa kebanyakan, banyak di antara orang-orang munafik. Kalau dibinasakan ini jalan ini sepi, banyak yang mati soalnya. Subhanallah. Demikian pula Ibnu Abi Mulaikah, salah seorang tabi'in, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ibnu Abi Mulaikah mengatakan, "Adraktu 30 min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kulluhum yakhafuna an-nifaq ala nafsih." Aku berjumpa dengan 30 sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semuanya itu takut jangan-jangan ada kemunafikan dalam diri mereka. Jadi orang itu semakin iman, semakin takut. Berbuat kesalahan kecil seakan-akan besar. Sebaliknya orang munafik berbuat kesalahan besar seakan-akan ya enggak ada apa-apa, biasa-biasa saja. Padahal dia telah melakukan pelanggaran yang besar. Ma'asyiral muslimin, para pendengar setia radio dakwah Islamiyah, dimanapun Anda berada, semoga cinta, ridha dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala selalu terlimpahkan kepada Anda. Orang munafik, yang munafik besar ini, nifak i'tiqadi ini ada 6 macam. Ada sittatu anwa', ada 6 macam. Dan ini menyebabkan orang tersebut kalau tidak taubat sampai mati, dia akan kekal di neraka selama-lamanya karena dia keluar dari Islam. Yang pertama-tama, macam yang pertama adalah takdzibur rasul alaihi salatu wassalam wa ala alih, yaitu orang munafik, dia mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak percaya dengan Nabi Muhammad. Tapi dia luarnya Islam, KTP-nya Islam. Tapi dia enggak percaya, saya enggak percaya dengan Muhammad itu. Dan melecehkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjatuhkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di ayat pertama dari surat Al-Munafiqin. Idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ya, pura-pura saja. Contohnya kalau di zaman Nabi dulu, periode Madinah, ya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia itu pura-pura masuk Islam karena dia takut kalau menampakkan kekafiran. Akhirnya dia pura-pura Islam, tapi penuh kebencian dengan Islam. Dia mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau periode Mekah itu orangnya kafir tulen. Karena orang akan menyatakan kekafiran, dia tidak takut. Soalnya Islam masih lemah. Dan kemunafikan ini muncul ketika periode Madinah. Ketika periode Madinah, Islam sudah kuat, Islam jaya. Orang-orang kafir mau menampakkan kekafiran, mereka sangat takut. Akhirnya mereka mencari jalan lain, yaitu nifaq. Menampakkan Islam, menyembunyikan kekafiran. Menipu Allah maunya, tapi sebenarnya mereka hanya menipu sendiri. Menipu orang beriman maunya, tapi yang mereka tipu adalah diri mereka sendiri. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah 8-10. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahum Allah marada wa lahum 'adabun alimun bima kanu yakdzibun. Ya. Jadi mereka mengatakan kami beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, padahal enggak iman. Mereka hanya nipu Allah dan nipu orang-orang beriman. Padahal yang mereka tipu itu adalah diri mereka sendiri dan mereka tidak merasakan. Yang demikian itu karena di hati mereka ada penyakit, yaitu penyakit kemunafikan. Kemudian yang kedua, nifaq i'tiqadi ini adalah takdzibu ba'dhi ma syaa'a bihi ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam. Dia mendustakan sebagian ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mendustakan sebagian ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, ini juga berbahaya. Ini banyak terjadi. Mendustakan sebagian daripada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika orang itu berislam, dia pilih-pilih. Yang dianggap enak diikuti, yang dianggap enggak enak enggak diikuti, didustakan. Padahal dalam Islam ini kita harus kafah, Islam secara total. Islam secara total, jangan setengah-setengah. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara total. Kemudian yang ketiga adalah bughdur rasul sallallahu alaihi wasallam. Membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi mendustakan, maka sekarang ini membenci. Membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia benci. Padahal sudah jelas ayat-ayat Quran dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib cinta Rasul. Cinta yang benar dalam arti cinta membela sunnah beliau, mengikuti ajaran beliau, komitmen dengan sunnah beliau. Ya, sekarang banyak orang ngaku Islam tapi dia benci dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia melecehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat adalah bughdhu ba'dhi ma sya'a fihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Membenci sebagian daripada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membenci sebagian ajaran. Jadi ada ajaran-ajaran Islam yang dia benci, dia enggak suka. Ya mungkin dia enggak suka dengan jilbab, dibenci jilbab. Dia enggak suka dengan syariat Islam yang lain. Ya, dia enggak suka, dia benci. Nah ini bahaya. Benci kepada syariat walaupun satu saja syariat dia benci, kafir. Walaupun dia mengamalkan, apalah artinya dia mengamalkan kalau dia membenci hatinya. Jadi harus ikhlas. Menerima syariat itu harus ikhlas, total. Tidak setengah-setengah. Kemudian yang kelima adalah al-masarrah bin khifadi dinir rasul sallallahu alaihi wasallam. Termasuk macam munafik dalam hal keyakinan adalah dia merasa senang dengan terpuruknya agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Islam itu terpuruk, Islam itu terkalahkan, Islam itu terjatuhkan, dia merasa senang. Dia senang, subhanallah. Sebenarnya sebaliknya kalau Islam bangkit, Islam jaya, dia merasa gelisah, dia merasa bingung. Ini adalah sifat orang-orang munafik. Allahu Akbar. Dan ini menyebabkan orang tersebut keluar dari Islam. Karena ini adalah nifaq akbar yang sangat besar kemunafikannya. Kemudian yang keenam adalah as-sadis al-karahiyah bintisari dinir rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia benci kalau ada kemenangan terhadap Islam wal muslimin. Agama Rasulullah menang, dia benci, dia enggak suka, dia bingung seperti itu. Itulah ma'asyiral muslimin, para pendengar setia radio dakwah Islamiyah. Semoga cinta, ridho dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala terlimpahkan kepada anda semuanya. Kapanpun dan dimanapun anda berada. Itu diantara macam-macam kemunafikan yang kita perlu hati-hati. Jangan sampai ada dalam diri kita salah satu macam daripadanya. Karena hal itu bisa menyebabkan kita keluar dari Islam. Dan kita kekal di neraka selama-lamanya. Kemudian macam yang kedua adalah an-nifaqul amali, kemunafikan berupa amaliyah, amal perbuatan. Jadi ini bukan masalah keyakinan, cuman perbuatannya. Perbuatan orang munafik dia lakukan dan dia menjadi berbuat dosa besar. Dia melakukan dosa besar tapi tidak sampai keluar dari Islam. Ini ada lima. Ada lima an-nifaqul amali khamsatu anwa. Munafik dalam hal amaliyah ini ada lima macam. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafik salat. Tanda orang munafik ada tiga. Maksudnya bukan cuma tiga ya, di antaranya ada tiga. Yang pertama-tama adalah idza haddatsa kadzaba. Kalau dia berbicara dia dusta. Kalau berbicara dia berbohong, ini tanda orang munafik. Jadi orang kalau ngomong dia bohong, dia berdusta, itu ada tanda kemunafikan dalam dirinya. Ini namanya nifaq amali, kemunafikan dalam hal amaliyah. Tidak sampai kafir orangnya, tapi dia berdosa besar dan dia ada sifat kemunafikan dalam dirinya dan itu merupakan sarana menuju kemunafikan yang besar. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila janji dia ingkar. Janji dia ingkari janji. Ini juga sifat orang munafik. Tapi ini kemunafikan dalam amaliyah perbuatan, tidak membuat orang kafir, tapi dia berdosa. Dan ini sarana yang mengarahkan kepada kekafiran. Janji dia ingkar. Ini banyak sekali janji dia ingkar. Tanpa udzur ya, tanpa udzur syar'i, tanpa alasan. Janji dia ingkar. Orang mengingkari janji ini banyak macamnya. Orang mengingkari janji ini banyak macamnya. Ada orang yang janji dan memang ketika janji dia niat untuk tidak menepati janjinya. Wah, ini pengingkaran yang luar biasa. Jadi dia janji, ketika janji itu memang dia niat tidak akan menepati janjinya. Subhanallah. Ini adalah pengingkaran yang paling besar, kebohongan yang paling besar. Kemudian yang kedua adalah dia janji. Ketika janji itu sebenarnya dia niat untuk menepati janjinya. Tapi kemudian dia merubah niatnya itu untuk tidak menepati janjinya. Ya, ini juga sama saja berdosa. Cuman yang pertama tadi lebih parah. Jadi apabila janji, dia ingkar janji. Termasuk juga yang banyak sekarang itu undangan-undangan. Di undangan tertulis jam 8. Ternyata acaranya dimulai jam 9. Maaf-maaf, ini sifatnya orang munafik. Karena ketika undangan itu jam 8, berarti janjian jam 8. Kalau diundur, nah itu munafik. Ada acara pernikahan resepsi, undangannya jam 10 misalnya. Ternyata acaranya dimulai 10:30. Nah ini munafik, ada tanda munafik. Dia ingkar janji. Padahal orang itu sudah berkorban, dia tinggalkan pekerjaannya, dia tinggalkan kesibukannya, dia tinggalkan hal-hal yang penting untuk memenuhi undangan, menghormati orang. Ternyata dia tidak dihormati, waktunya diabaikan, dibuang cuma-cuma. Ini penting kaum muslimin, orang Islam itu tepat janji. Orang Islam itu on time. Jam 8 ya 8, 10 ya 10. Kecuali kalau ada udur syar'i. Kemudian tanda munafik yang ketiga adalah wa idza tumina khan. Apabila diberi amanat dia khianat. Apabila diberi amanat dia khianat. Subhanallah. Allah berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 27. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Dan kamu mengkhianati amanat-amanatmu sedang kamu tahu. Ya, berkhianat. Allah berfirman pula di dalam surat An-Nisa 58. Inna allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menunaikan amanat kepada ahlinya. Ya, amanat, amanat. Amanat harta, amanat jabatan, amanat kekuasaan. Amanat keluarga, amanat anak, amanat istri, amanat, amanat, dan amanat. Banyak amanat. Ada orang yang gampang menerima amanat, tapi dia selalu menyia-nyiakan amanat. Ini bahaya. Dikasih amanat apa saja enggak pernah nolak, tapi dia selalu menyia-nyiakan amanat itu. Ini di antara tanda orang munafik, dia berkhianat. Kalau enggak sanggup, jangan terima amanat itu. Jujur saja. Kemudian yang keempat, yaitu di dalam hadis yang lain disebutkan. Di dalam hadis yang lain, hadisnya sahih. Yaitu, wa idza khasama fajar. Apabila dia bertikai dengan seseorang, dia melampaui batas. Jadi kalau bertikai dengan seseorang ya ada masalah itu melampaui batas. Melampaui batas luar biasa. Sehingga sampai keluar dari kebenaran. Kalau bertikai, waduh ribut luar biasa, bukan main. Sampai melampaui batas. Bahkan dia membela kebatilan dengan hujah-hujah yang dia yakini, padahal itu hujah palsu semuanya. Bertikai melampaui batas. Kemudian yang kelima, wa idza ahada ghadara. Apabila mempunyai kesepakatan, lalu dia melanggar kesepakatan itu. Ini hampir sama dengan janji ingkar ya. Tapi lebih khusus lagi ini kesepakatan. Ada kesepakatan ya, dalam tertentu. Lalu dia melanggar kesepakatan itu tanpa udzur syar'i, tanpa alasan yang syar'i. Allah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 91, wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila. Ya, hendaklah kamu melaksanakan kesepakatan-kesepakatan yang telah kamu sepakati dengan nama Allah, dan jangan kamu membatalkan sumpahmu atas nama Allah itu setelah kamu tekankan. Ya. Itu diantara nifaq amali, nifaq dalam hal amal perbuatan. Ini dosa dan ini tidak sampai mengeluarkan dari Islam, tapi ini merupakan sarana menuju kemunafikan yang besar yang menjadikan seseorang keluar dari Islam. Ma'asyiral muslimin, para pendengar setia radio dakwah Islamiyah dimanapun anda berada. Inilah kemunafikan itu luar biasa. Kita harus selalu khawatir, khawatir dan khawatir. Apakah saya telah selamat dari kemunafikan? Al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan, ma khafahu illa mu'min wa ma aminahu illa munafik. Dia adalah orang yang takut dari kemunafikan melainkan dia orang mukmin. Dan tiadalah orang merasa aman dari kemunafikan melainkan dia adalah orang munafik. Jadi orang itu kalau merasa takut, takut khawatir masuk dalam orang munafik, itu orang beriman, selalu khawatir, selalu khawatir, selalu takut. Kalau orang munafik dia aman, enggak pernah merasa takut, dia merasa aman. Jadi ini materi pada sore hari ini tentang definisi kemunafikan dan macam-macamnya. Semoga bermanfaat dan semoga ini menambah bekal ilmu kita. Dan juga di antara tanda orang munafik itu nifak besar, nifak i'tiqadi, adalah kalau diajak kembali kepada syariat Allah, dia itu menghalang-halangi. Diajak kembali kepada syariat Allah, dia tidak mau. Diajak kembali kepada Al-Quran, ini loh Al-Quran seperti ini loh hadisnya kayak gini. Sudah jelas, seperti matahari di siang bolong, jelasnya. Dia tidak mau, dia menghalang-halangi. Ini sifatnya orang munafik. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, ayat 61. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah kamu tunduk kepada hukum yang telah Allah turunkan dan kepada hukum Rasul sallallahu alaihi wasallam, mari kita kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Niscaya kamu lihat orang-orang munafik itu menghalangi manusia dengan sekuat-kuatnya dari mendekati kamu. Jadi kalau kita ngajak kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, berhukum dengan hukum Allah, dengan hukum Rasulullah SAW, maka orang-orang munafik bingung semuanya. Jangan dekati dia. Hati-hati, awas, dan macam-macam. Kemudian juga di antara tanda orang munafik pula, dia itu kalau sholat malas. Bermalas-malasan kalau sholat. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nisa, innal munafiqina yukhadi'una allaha wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna allaha illa qalila. An-Nisa 142. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas, mereka bermaksud riak saja, ingin dilihat orang, ingin didengar orang, ingin dipuji orang dalam sholatnya di hadapan manusia. Dan dia adalah mereka menyebut nama Allah, dia adalah berzikir kepada Allah kecuali sedikit sekali. Ya, orang munafik panjang. Kalau kita bicara tentang kemunafikan ini amat sangat panjang materinya. Mudah-mudahan ini sudah menjadi kunci bagi kita untuk bisa memahami tentang kemunafikan dan kemudian kita waspada daripadanya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari berbagai macam kemunafikan. Allah benar-benar menjaga kita, melindungi kita, agar kita menjadi orang yang dicintai Allah, diridhai Allah, dan dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang mendatangkan murka Allah, mendatangkan kebencian Allah. Allahumma amin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Demikian tadi mitra pendengar setia Radio Salamiyah, materi tentang kemunafikan dan macam-macamnya telah disampaikan oleh Ustaz Abdullah Sadromi. Dan kami mengundang Anda untuk gabungan di SMS Center di 081-334-183-554 untuk mengajukan pertanyaan. Barangkali ada hal yang memang perlu ditanyakan. Dan kami harap materi pertanyaan yang disampaikan adalah pertanyaannya berkaitan dengan materi yang beliau sampaikan. Dan saat ini sudah ada banyak SMS yang masuk. Kita akan insya Allah bacakan satu persatu. Nah, ini ada sebagian SMS yang sepertinya terputus ya. Ya, fadhol. Pertanyaan pertama, assalamualaikum warahmatullahi yang dihormati Allah. Jika kita mempelajari ilmu agama Islam dan mengetahui satu ilmu tapi belum mampu mengamalkannya, termasuk munafikah? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Jadi kalau kita mempelajari ilmu agama Islam, mengetahui satu ilmu tapi belum mampu mengamalkannya, apakah munafik? Kalau memang belum mampu mengamalkan, ya dia bukan munafik. Hanya saja perintah Allah itu pada yang berupa kewajiban. Kalau kewajiban itu dikerjakan semampunya. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampumu. Kalau maksiat harus ditinggalkan semuanya. Ya. Jadi itu mudah-mudahan bukan termasuk orang munafik. Yang penting Anda berusaha untuk mengamalkan, berusaha untuk mengamalkan. Apalah artinya ilmu kalau enggak diamalkan, dikoleksi saja percuma. Ada orang yang mengatakan, saya kalau gitu takut punya ilmu. Kenapa? Karena kalau punya ilmu enggak ngamalkan dosa. Wah, ini tambah bahaya lagi. Dia malah terjerumus dalam dosa yang lain, yaitu dosa tidak mau belajar Islam. Enggak mau belajar Islam, enggak mau tahu Islam. Berbeda orang yang memang benar-benar enggak tahu dan orang yang memang enggak mau tahu, lain ceritanya. Ya, mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk mengamalkan Islam yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita semuanya ini. Allahumma amin. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz, dosen saya menganggap tafsir Al-Quran adalah ilmu akal. Kemudian untuk mendapatkan ilmu yang bebas dari akal, ia bertanya langsung pada Allah. Bagaimana menurut pandangan Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini Pak dosennya mengatakan, menganggap tafsir Al-Quran adalah ilmu akal. Karena itu untuk mendapatkan ilmu yang bebas dari akal, maka harus bertanya langsung kepada Allah. Bagaimana? Ya, ini sangat disayangkan ya, sangat disayangkan beliau dosen, mungkin S2, S3, kok masih bicara seperti ini? Ini bicaranya orang gak pernah sekolah ini. Ini bicaranya orang bodoh, bicaranya orang yang gila, yang nyeleneh. Kalau dosen yang S2, S3 itu gak pantas ngomong kayak gini, gak pantas. Terus bagaimana caranya? Dia bertanya langsung pada Allah. Apakah dengan bersemedi, apakah dengan bertapa? Bagaimana dia tahu itu dari Allah? Bisa jadi dari setan, dari iblis, itu wangsit. Diberi bisikan-bisikan untuk menyesatkan dia. Nah, ini enggak benar. Ini sangat disayangkan seorang dosen mengatakan seperti ini. Tafsir Al-Quran itu jelas. Tafsir Al-Quran ada metodenya. Al-Quran itu harus ditafsirkan melalui metode penafsiran yang pasti. Sehingga Al-Quran tidak bisa diselewengkan. Menafsirkan Al-Quran itu yang pertama-tama tafsirul Quran bil Quran. Menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Dan itu banyak contohnya. Karena kita sekarang tidak sedang bicara tafsir, ya saya sebutkan saja secara global. Karena waktu kita terbatas. Kalau enggak ada di Quran, tafsirul Quran bil Sunnah. Menafsirkan Al-Quran dengan hadis. Dan ini banyak juga. Karena hadis itu menjelaskan Al-Quran. Kalau tidak ada di hadis, maka tafsirul Quran bi aqwalis sahabah. Menafsirkan Al-Quran dengan ucapan para sahabat. Para sahabat Rasulullah SAW. Kenapa sahabat? Karena para sahabat itu murid-muridnya Rasulullah SAW. Mereka berguru langsung kepada Rasulullah SAW. Mereka yang faham ayat itu, di mana turunnya, kapan turunnya, tentang apa turunnya. Mereka faham bahasa Arab, mereka ngerti. Tafsirnya sahabat. Kalau enggak ada di tafsirnya sahabat, tafsir tabi'in. Tafsirnya tabi'in. Para tabi'in pakar tafsir yang mereka murid-murid para sahabat. Kalau enggak ada juga, maka tafsirul Quran bimuktadha asy-syar'i wal lughah. Menafsirkan Al-Quran menurut syariat dan bahasa Arab yang murni. Menurut syariat dan bahasa itu metode penafsiran Al-Quran yang benar. Sehingga Al-Quran itu terjaga, tidak menyimpang, tidak menyeleweng. Jadi ya diingatkan saja Pak dosennya. Ya mudah-mudahan oleh Allah disadarkan kalau mau. Ya mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk mengamalkan Islam yang benar, yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Ya. Demikian jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum Ustaz, apakah termasuk kategori orang munafik, yaitu seseorang yang suka menasihati orang lain tentang kebaikan, tetapi dia sendiri belum sepenuhnya melakukannya? Syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini apakah termasuk kategori munafik? Ya, dia suka nasihati orang, dia pandai bicara, tapi dia sendiri belum sepenuhnya melakukan. Bagaimana ini? Ya, sebenarnya dilihat dulu. Apakah memang dia itu hanya pandai bicara saja untuk ngakali orang, untuk membohongi orang, untuk menipu orang? Kalau memang begitu, ya memang dia munafik. Dia ada sifat kemunafikan. Yang di luar dengan yang di dalam berbeda. Tapi kalau memang banyak sekali ajaran-ajaran Islam yang dia belum mampu melaksanakan semuanya, ya dilaksanakan yang wajib-wajib. Yang sunnah dilaksanakan semampunya. Karena enggak mungkin seseorang mengamalkan semuanya, enggak mungkin. Kalau larangan harus ditinggalkan semuanya, ditinggalkan. Kalau kewajiban dikerjakan semampunya, seperti itu. Yang jelas Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ata'murunannasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab, afala ta'qilun?" Apakah kamu menyuruh orang berbuat baik sementara kamu tidak lakukan kebaikan itu, padahal kamu tahu, ya. Ya, dia hanya pandai menyuruh orang berbuat baik, tapi dia tidak melakukan. Kemudian juga ada surat tadi di surat Al-Baqarah, ada pula di surat As-Saff, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun? Kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun." Hei orang-orang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu lakukan? Sungguh besar murka Allah kepada kaum yang mereka itu hanya pandai bicara saja sementara dia tidak melakukan. Memang itu tidak baik. Tapi dakwah jalan terus. Karena kita mempunyai dua kewajiban. Ya, kita mempunyai dua kewajiban. Ini penting kaidah ini. Karena kalau disalahpahami bisa runyam. Kita mempunyai dua kewajiban. Kewajiban yang pertama adalah kita menyuruh orang berbuat baik dan melarang orang meninggalkan yang mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Menyuruh orang berbuat baik, melarang orang dari berbuat kemungkaran. Itu kewajiban yang pertama. Kewajiban yang kedua adalah dia mengerjakan kebaikan itu dan dia meninggalkan kemungkaran itu. Ini yang kedua. Seandainya salah satunya belum dilaksanakan, maka yang satunya belum gugur. Seandainya dia belum bisa mengerjakan kebaikan itu, seandainya dia belum bisa meninggalkan kemungkaran itu, maka kewajiban untuk menyampaikan tidak gugur. Dia tetap harus menyampaikan. Ini yang baik, ini yang salah. Ini kerjakan, ini tinggalkan. Walaupun dia belum bisa melakukan. Walaupun ini jelek ya. Tapi lebih jelek lagi kalau dia meninggalkan dua-duanya. Sudah tidak melakukan, dia juga membiarkan orang, itu lebih jelek lagi. Contohnya, ini satu contoh yang biasa dibawakan contoh ini oleh para ulama. Orang-orang yang minum khamr misalnya, ketika mereka berada di meja khamr, sama-sama minum khamrnya. Walaupun mereka sama-sama minum khamr, itu saling menasihati di antara mereka adalah wajib. Misalnya dia bilang ke temannya, "Ya, kalau minum jangan banyak-banyak, satu botol aja. Jangan 10 botol." Nah, ini wajib. Walaupun dia itu minum, dia itu salah. Tapi ketika dia nasihati temannya itu baik. Walaupun dia tetap melakukan kesalahan. Jadi intinya ketika seseorang itu menasehati, menyuruh yang makruf, melarang yang mungkar, ini 100% baik, tidak ada jeleknya. Ketika dia tidak mengerjakan yang baik, dan dia justru mengerjakan yang mungkar, ini jelek. Ini sesuatu yang berdiri sendiri. Dan tentu dakwah itu akan semakin diterima apabila seseorang itu bukan hanya berbicara, tapi benar-benar mempraktekkan. Jadi omongannya dengan perbuatannya itu cocok, sehingga diterima oleh masyarakat. Masyarakat yakin ini bukan hanya omong saja, ini memang benar. Oleh karena itu para salafus saleh rahimahumullahu taala ajma'in, mereka itu kalau akan berdakwah, mereka mengamalkan dulu materi yang akan didakwahkan itu. Seperti Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, beliau ketika itu ingin menyampaikan sebuah ceramah tentang keutamaan memerdekakan budak. Sebelum beliau ceramah tentang materi itu, beliau beli budak dulu. Beliau beli budak dan beliau bebaskan budak itu. Sehingga ketika beliau ceramah, orang-orang yakin, wah ini Masya Allah. Ini Masya Allah berarti orang ini bukan hanya berbicara saja. Ini benar-benar telah diamalkan. Dan kemudian juga orang yang hanya pandai berbicara sementara dia tidak melakukan. Itu ada hadis yang menyebutkan. Ada seorang yang pandai bicara, dia tidak mengamalkan yang dibicarakannya, dia dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Dia dibakar oleh Allah di neraka dengan dahsyat pembakaran itu. Lalu orang-orang yang pernah didakwai dulu ketemu dia, lalu bertanya, bukankah kamu adalah orang yang dahulu mendakwai kami, menyuruh kami berbuat baik, melarang kami dari berbuat mungkar, kenapa kamu sekarang dibakar di neraka? Lalu orang itu mengatakan, ya benar, aku adalah orang itu. Kuntu amurukum bil ma'ruf wa la'atihi wa anhaakum 'anil munkar wa atihi. Aku dulu menyuruh kamu berbuat baik, tapi aku tidak pernah melakukan kebaikan itu. Dan aku menyuruh melarang kamu dari berbuat mungkar, sementara aku melakukan kemungkaran itu. Seperti ini jelek. Tapi sekali lagi, dakwah itu harus ditegakkan. Walaupun saat ini orang belum mengamalkan, dakwah tetap. Ketika dia berdakwah itu 100% baik. Hanya juga perlu diikuti dengan perbuatan, agar dakwahnya itu lebih mengena, dan orang lebih meyakin, orang lebih yakin dengan yang didakwahkannya itu. Semoga Allah membimbing kita ke jalan yang lurus. Semoga Allah menunjuki kita jalan-jalan orang bertakwa. Dan kita diselamatkan dari sifat kemunafikan. Allahumma amin. Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai Penyucuk Umat. Udah berbagai cara menyadarkan teman yang berada di ambang kemunafikan, tapi benar-benar sulit sekali. Apakah saya harus menjauhinya? Syukran. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga Allah menjadikan hidup kita ini bermanfaat di dunia dan di akhirat. Jadi beliau ini sudah berusaha menyelamatkan temannya yang berada di ambang kemunafikan, tapi benar-benar sulit, apakah harus dijauhi? Mengenai dijauhi atau tidak, ya dilihat maslahat dan madharatnya. Kalau ketika Anda menjauhi dia, dan hal itu semakin menyadarkan dia, menjadikan dia jadi sadar, berpikir, mau kembali kepada kebenaran, ya jauhi. Tapi kalau Anda menjauhi dia, dan ternyata dia tambah jauh dari kebenaran, tambah memusuhi kebenaran, tambah parah, maka jangan dijauhi. Jadi menjauhi orang itu ibarat seperti obat. Kalau bermanfaat, dipakai. Kalau enggak bermanfaat, jangan dipakai. Ya, semoga penjelasan ini bermanfaat. Allahumma amin. Ya, fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustaz menunaikan amanah anak? Rasulullah SAW menyuruh kita banyak anak, tapi gimana kalau kita tidak mampu menjaga amanah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini masalah amanat anak. Rasulullah Muhammad SAW menyuruh kita untuk mempunyai anak banyak, tapi ternyata kita enggak mampu. Kita belum siap, belum sanggup dengan amanat itu. Bagaimana ini? Sebenarnya masalah mampu atau enggak mampu, masalah sanggup atau enggak sanggup, itu kembali kepada kita sendiri. Kalau kita tawakal kepada Allah, insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Yang menjadikan kita merasa tidak mampu itu karena kita kurang tawakalnya. Karena kita kurang tawakal, itu yang menjadikan kita enggak mampu. Orang-orang dulu itu anaknya banyak, ada yang anaknya 14, ada yang anaknya 10, ada yang 9, itu biasa. Kenapa? Karena mereka tawakal. Intinya adalah tawakal dan ikhlas. Biasanya orang sekarang kalau dibawakan cerita contoh seperti ini, itu nanti bantah lagi. Ya zaman dulu kan enak, zaman dulu itu kan tidak ada macam-macam, tidak ada itu. Sekarang kan sudah, jangan macam-macam jawabannya. Intinya satu, intinya tawakal. Orang dulu tawakal kepada Allah pasrah. Pasrah, usaha, tawakal. Kalau orang sekarang kan pakai akal-akalan terus, menyerahkan kepada diri sendiri sehingga berat. Jadi jangan takut, punya anak banyak jangan takut. Jangan takut ya. Ada yang ngatur, kehidupannya ada yang ngatur, Allah yang ngatur itu. Apakah Anda ragu dengan diaturnya Allah? Yang membuat orang itu sumpek, bingung, ya karena dia itu kurang yakin dengan Allah Maha Mengatur. Yang ngatur itu Allah. Kita cuma berusaha saja semampu kita, berdoa, tawakal, pasrah ya Allah, pasrah. Ya, sehingga hidup ini enak, tenang, tenteram, damai. Punya anak 23 tidak ada masalah. Ya kemarin kan ada di Indonesia, di Bali soalnya, berapa? 23 anaknya ya. 23 orang miskin. Orang miskin papa, anaknya 23. Ya bisa menghidupi, rezekinya diatur oleh Allah. Jangan khawatir. Yang penting kita bertakwa, berusaha ada insyaallah. Yang penting itu kan iman, iman. Yang penting ada sandang, pangan, papan, walaupun apa adanya alhamdulillah. Yang penting ada iman. Ya, orang Islam itu perlu punya anak banyak, jangan sedikit, punya anak banyak, dididik. Kuantitas itu perlu, disamping juga kualitas. Seperti itu. Jadi jangan khawatir punya anak banyak, tidak apa-apa, insya Allah. Kemudian juga minta tolong kepada Allah, pasrah kepada Allah, tawakal. Jangan menggantungkan kepada diri sendiri, gantungkan kepada Allah. Ya Allah, aku gantung kepadamu, ya Allah. Hamba lemah, engkau maha kuat. Hamba miskin, engkau maha kaya, ya Allah. Hamba bodoh, engkau maha pintar, ya Allah. Serahkan kepada Allah dan hidup menjadi enak. Ya, fadl. Assalamualaikum Ustaz, bagaimanakah jika kita divonis munafik oleh seseorang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tidak sepatutnya ya kita menjatuhkan vonis-vonis ya, tidak sepatutnya kecuali orang yang memang telah jelas-jelas seperti matahari di siang bolong bahwa dia munafik ya. Nah, kalau kita divonis bagaimana? Nah, kalau memang kita enggak munafik, divonis munafik, ya diterangkan aja kepada orangnya. Anda datang ke orang itu, Anda terangkan. Anda menuduh saya munafik, padahal saya enggak munafik. Nah, kenapa? Ada masalah apa? Tolong beritahu saya, nasihati saya. Lalu Anda jelaskan. Yang penting sudah Anda jelaskan, sudah jelas semuanya, sudah gamblang. Tetap saja dia ngotot nuduh Anda munafik, ya sudah serahkan ke Allah. Serahkan ke Allah. Ini memang ujian kehidupan. Inilah hidup. Ada orang memuji kita, ada orang mencaci kita, ada orang menyanjung kita, ada orang menjatuhkan kita. Itulah kehidupan. Kalau memang ada di fitnah, ya berarti orang itu mengirimkan kebaikan-kebaikannya kepada Anda. Tidak usah gelisah. Kalau Anda tidur, Anda dapat kiriman kebaikan dari dia. Ya. Fadl. Assalamualaikum Ustaz, tetangga Ana kebanyakan masih percaya terhadap hal-hal yang dianggap gaib. Pernah waktu anaknya sakit malah dibawa ke dukun dan bulannya dipakaiin kalung sampai sekarang masih dipakai. Ana belum berani mengingatkan karena waktu itu mengambil daun jarak di rumah Ana, tapi izinnya bilang Mbah Buto. Ya. Tersakah Ana Ustaz? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tidak sepatutnya orang Islam mengamalkan seperti ini ya. Datang ke dukun, apalagi dikasih kalung, jimat dan macam-macam. Ya. Kalau memang tetangga Anda seperti itu, ya Anda harus berusaha untuk mengingatkan pelan-pelan. Pelan-pelan, halus, secara halus ya. Sehingga orang-orang itu menjadi tahu dari sesuatu yang enggak tahu. Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fa illam yastati' fa bi lisanihi. Fa illam yastati' fa bi qalbihi. Wa dzalika ad'aful iman." Siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, hendaklah dia merubah dengan tangannya. Kalau enggak mampu, dengan lisannya. Kalau enggak mampu, dengan hatinya, dengan hati. Mengingkari dengan hati, dengan doa-doa. Dan itu adalah iman yang paling lemah. Jadi Anda nasihati ya, semampu Anda doakan. Karena kita melihat kemungkaran enggak boleh diam saja. Yang jelas pakailah cara yang terbaik seperti itu. Dan mudah-mudahan mereka mau disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadl. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum. Apakah orang munafik itu lebih buruk dari orang fasik? Ini dari Mas Wafik yang ada di Wajir. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah orang munafik itu lebih buruk dari orang fasik? Orang munafik itu adalah fasik. Munafik itu adalah fasik. Silakan Anda buka At-Taubah 67. Innal munafiqina humul fasiqun. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang fasik. Ya, orang munafik itu adalah orang fasik. Ya, fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Abdullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, bagaimana jika ada orang yang insyaallah mengerti Islam dan sering menasihati siswa atau siswinya, akan tetapi tingkah lakunya tidak sesuai. Jadi menafikah dia? Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Ini tadi sudah terjawab ya, sama dengan tadi. Yang jelas menasihati itu baik. Ketika dia tidak melakukan itu jelek. Nasihati baik, ketika tidak melakukan itu jelek. Apalagi sudah nanti orang tidak menerima nasihatnya kalau melihat dia tidak konsekuen dengan yang dinasihatkan. Dan ketika orang itu menasehati, insya Allah semakin hari semakin baik keadaannya. Karena ketika seseorang menasehati, itu pada hakikatnya, sebelum menasehati orang lain, itu dia menasehati diri sendiri. Nah, ingat, ini begini, itu begitu, ini kerjakan, ini tinggalkan. Seperti itu. Ya, semoga Allah bimbing kita ke jalan-jalan yang mendatangkan ridhonya, dan kita diselamatkan dari segala hal yang mendatangkan murkanya. Allahumma amin. Fadal. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum. Ustaz yang dirahmati Allah, ana tanya, lebih utama yang mana? Menemani orang tua, namun di sana ana mengalami lemah iman. Ataukah di Malang, yang mana ana bisa mengalami? Jazakumullah khair. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah meliputi Anda dan kita semuanya. Jadi ini mana yang lebih afdal? Menemani orang tua di kampung, tapi iman kita lemah di sana, futur. Atau di Malang saja mencari ilmu. Ya, dilihat dulu ilmu seperti apa. Karena ilmu itu ada beberapa macam. Ada ilmu yang fardu ain. Ilmu yang fardu ain setiap orang Islam harus bisa. Yaitu ilmu tentang sholat, tentang wudhu. Pokoknya ilmu tentang segala hal yang kita akan terjun di dalamnya. Itu ilmu yang fardu ain, yang wajib. Kalau memang ilmu ini ya Anda harus belajar. Tapi kalau ilmu yang tidak fardu ain, yang merupakan tambahan-tambahan ilmu, maka lebih afdal Anda menemani orang tua Anda kalau memang mereka ingin Anda menemani mereka. Dan Anda berusaha untuk supaya mencari teman di sana nanti, agar supaya tidak lemah imannya. Karena bagaimanapun juga orang tua itu sangat merindukan anaknya. Orang tua itu merindukan anaknya. Kasih orang tua itu tanpa batas. Kadang anak melupakan hal itu, anaknya tidak sadar. Orang tua itu masya Allah mikir anaknya. Ketika Anda sekarang di Malang cari ilmu, orang tua Anda di sana, di pulau lain atau di kota lain misalnya, itu mikiri Anda. Anda dipikir, ya Allah anakku, ya Allah selamatkan anakku, ya Allah lindungi anakku, ya Allah jagalah anakku, ya Allah. Dipikiri terus. Kalau tahajud berdoa, ya Allah anakku, ya Allah jagalah dia, berilah ilmu yang bermanfaat, jauhkan dia dari pergaulan bebas. Itu orang tua. Kasih orang tua itu sepanjang masa tanpa batas. Saya teringat sebuah cerita. Cerita ini terjadi kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ketika itu beliau dimasukkan ke dalam penjara karena difitnah oleh ulama su, ulama-ulama jahat difitnah beliau masuk penjara. Ketika beliau di penjara, ibunya kirim surat ke penjara. Wahai anakku, ibu rindu kepadamu wahai anakku. Ibu kepingin ketemu kamu wahai anakku. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan bersedih, dengan iba, dengan penuh cinta dan kasih sayang membalasi suratnya ibu. Wahai ibu, ya Allah, sebenarnya saya ingin menemani ibu. Tapi apa mau dikata wahai ibu, aku sekarang di penjara. Aku enggak bisa keluar ibu. Kalau aku bisa keluar, aku akan pergi ke ibu langsung. Aku akan menemani ibu. Subhanallah. Jadi orang tuamu adalah surgamu atau nerakamu. Kalau kamu berbakti kepada orang tuamu, masuk surga. Malaikat Jibril pernah berdoa dan doanya diamini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Raghima an furatulin adraka abawaihi ahaduhuma aw kilahuma falam yadkhulil jannah. Qul amin faqultu amin. Celakalah orang yang mendapatkan orang tuanya sudah tua, keduanya atau salah satunya, lalu hal itu tidak bisa menyebabkannya masuk ke dalam surga. Ucapkan amin, lalu Rasulullah mengucapkan amin. Jadi kalau memang orang tuamu membutuhkanmu, ibumu atau bapakmu membutuhkanmu untuk pulang ke rumah, menemani, ya temanilah mereka. Yang penting carilah ilmu-ilmu yang wajib dulu untuk bekal. Kemudian ilmu yang lainnya, ya Anda bisa di sana cari teman, carilah teman. Satu teman yang satu fikroh, yang satu pemikiran, yang satu manhaj, itu sudah cukup untuk teman ngobrol, untuk teman curhat. Karena kalau Anda sendiri itu memang berat. Orang sendirian itu berat. Wa innama ya'kulu dzi'fu minal ghanamil qasiyah. Serigala itu hanya memangsa kambing yang sendirian, yang lepas dari rombongannya. Jadi carilah teman, ya cari teman di sana, bikin Anda membuka lahan dakwah di sana. Anda buka lahan dakwah, cari teman satu, dua, ya dakwah pelan-pelan. Masya Allah. Mudah-mudahan Anda sukses di dunia dan di akhirat. Berbaktilah kepada orang tuamu. Dan semoga Allah menjadikan kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Sehingga kita selamat di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Ya, fadal. Assalamualaikum, Ustaz yang dihormati Allah. Apabila ada orang yang menitipkan salam untuk semua keluarga kita, tetapi kita hanya menyampaikannya pada salah seorang dari anggota keluarga kita, apakah ini termasuk kemunafikan? Jazakallah khair. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala meliputi Anda dan kita semuanya. Ini bagaimana kalau orang kirim salam kepada semua keluarga, tapi kita tidak menyampaikan kepada semuanya? Apakah termasuk kemunafikan? Ini juga masalah yang perlu untuk dibahas juga ya. Karena biasanya masyarakat senangnya itu kirim salam semua. Wah, ini kirim salam semua ini, siapa semua? Sak kampung kirim salam semua, repot. Kalau ada orang gitu kirim salam semua, ya jangan mau. Jangan bilang gitu, saya tidak sanggup kalau kirim salam semua. Yang paling enak itu adalah salim ala man sa'alani. Kirim salam kepada orang yang tanya tentang aku. Ya, kalau ada orang tanya tentang aku kirim salam. Gitu aja, jadi tidak membebani. Nah, kalau dia bilang sudah kirim salam semua. Kirim salam semua ini semua siapa? Sak kampung kirim salam semua? Ya berat. Kalau kita bilang iya, ya kita janji berarti. Ya. Jadi kalau ada orang bilang kirim salam semua, itu dibilang aja maaf bu, kalau semua saya tidak sanggup bu, berat bu. Jangan semuanya, ya insya Allah yang saya mampu ya saya sampaikan, yang tidak ya mohon dimaafkan, gitu aja. Jadi kalau kirim salam semua itu berat. Tolong kirim salam semuanya sama jamaah Masjid An-Nur. Wah, ini berapa jamaah Masjid An-Nur? Apalagi terawih sampai 1000. Kalau kirim salam semuanya, ya repot. Jadi begitu ya, dijelaskan aja. Itu kata-kata gitu itu tidak boleh memberatkan, diganti aja. Kalau ada orang tanya aku, ya aku kirim salam aja kepada dia. Ya begitu. Itu memudahkan. Fadol. Ustaz, apakah berdosa orang yang berpikir bahwa wanita itu selalu menjadi pemuas laki-laki dengan bukti banyak suami yang seenaknya menceraikan istri untuk kawin lagi tanpa melihat sakit hati istrinya? Ya, wah ini hubungannya apa dengan kemunafikan ini? Jadi ini orang yang suka kawin cerai ya, menceraikan istri seenaknya. Ya memang orang gini tidak boleh, tidak dibenarkan, bahkan dilaknat. La'anallahu azzawakin. Ya Allah melaknat laki-laki atau juga termasuk perempuan yang suka mencicip-cicipi. Selafatnya gitu, azzawakin, mencicipi. Jadi mencicipi, kawin ini sudah cerai, kawin lagi. Cuman mencicipi aja, ini dicicipi bagaimana rasanya. Itu dilaknat oleh Allah, itu enggak boleh. Ya, kawin cerai itu enggak boleh dalam Islam. Perceraian itu kalau sudah mentok ya, sudah mentok, enggak ada lagi solusi, maka cerai, ya memang cerai adalah solusi yang terbaik. Tapi orang ketika nikah itu enggak boleh niat cerai. Ketika nikah itu niatnya membangun rumah tangga, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, supaya punya anak keturunan nantinya, kumpul di dunia, kumpul di surga, itu tujuannya begitu. Adapun di tengah perjalanan ada hal yang tidak diinginkan, sampai terjadi perceraian, ya perceraian itu jalan terakhir, sudah mentok, nggak ada jalan lagi sudah full, sudah nggak bisa lagi, nah baru cerai. Itu ya solusi memang dibolehkan dalam agama. Jadi kalau kawin cerai itu nggak benar ya, tidak benar, apalagi nyakiti hati perempuan, menipu perempuan. Dan semoga Allah menyelamatkan kita semuanya. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Abdullah yang saya cintai karena Allah, apakah orang yang melakukan maksiat misalnya riba, apakah itu termasuk munafik? Dan apakah menangis itu membatalkan puasa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahabbakilladzi ahbabtini fi. Semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya karenanya. Apakah riba itu termasuk munafik? Itu enggak munafik ya, cuma dia dosa. Riba itu dosa menggunjing orang lain, yang mana pahala kita berikan ke orang itu. Kalau kita enggak punya pahala, maka dosa orang itu diberikan kita. Itu dosa riba itu, membuat orang rugi, membuat orang bangkrut, membuat orang pailit, membuat orang kolap. Apakah menangis membatalkan puasa? Oh tidak, menangis tidak membatalkan puasa. Jadi tidak apa-apa ya, orang puasa nangis. Ya. Fadol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz yang dirahmati Allah, yang saya cintai karena Allah, bagaimana kalau di tempat saya masih belum bisa menjalankan syariat semuanya? Misalkan jabat tangan dengan lawan jenis pada hari raya, karena tidak ada temannya yang seperti itu. Apa saya termasuk munafik? Syukran dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah terlimpahkan kepada Anda. Dan semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya karenanya. Jadi di tempatnya ini belum bisa menjalankan syariat secara total, terutama jabat tangan dengan lawan jenis pada hari raya. Apakah termasuk munafik itu? Memang ya, ketika hari raya itu banyak kemungkaran pada waktu hari raya. Dan insya Allah nanti akan kita bicarakan di pertemuan menjelang hari raya nanti tentang kemungkaran-kemungkaran pada waktu hari raya. Salaman berjabat tangan dengan lawan jenis itu dilarang. Bahkan itu dosanya, ancamannya cukup berat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la an yut'ana fi ra'si ahadikum bi mikhyatin min hadid khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lahu. Sekiranya kepala seorang dari kamu ditusuk dengan jarum dari besi, itu lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Jadi daripada berjabat tangan dengan lawan jenis yang bukan mahram, lebih baik kepala kita ditusuk dengan jarum dari besi. Ini ancaman yang cukup keras. Ya, ancaman cukup keras. Dan Anda jangan sungkan-sungkan untuk nolak. Dia ada salaman, ditolak. Cuma nolaknya yang halus. Maaf, saya bukan tidak mau salaman. Saya bukan sombong. Kalau saya sih sebenarnya mau saja salaman. Tapi sama agama itu tidak boleh. Saya sekarang jadi tahu hukumnya itu begini. Begitu terangkan. Anda terangkan dengan cara yang terbaik. Kemudian Anda dituduh sebagai orang soali macam-macam. Tidak masalah. Tidak masalah. Silakan. Ya memang itulah resiko orang mengamalkan kebenaran. Jadi begitu ya. Jadi usahakan amalkan syarat-syarat total, jangan pilih-pilih, ya, dan jangan takut dengan resiko mengamalkan kebenaran. Jangan takut resiko mengamalkan kebenaran. Anda akan ditolong oleh Allah. Orang yang mengamalkan sesuatu untuk mencari ridho Allah dan ternyata mendatangkan kemarahan orang lain, maka nanti Allah akan menjadikan orang-orang yang marah itu ridho kepada dia. Akan dijadikan ridho oleh Allah kepada dia. Tinggal tunggu saatnya saja. Sebaliknya orang yang mencari ridho manusia tapi mendatangkan murka Allah, Allah akan menjadikan orang-orang itu murka kepada dia. Orang yang dia cari ridhonya akan murka kepada dia. Tinggal tunggu saatnya saja. Seperti itu. Nah, ini sebenarnya masih banyak pertanyaan ya. Masih banyak sekali, tapi ya waktunya mepet. Waktunya sebentar lagi akan buka, dan kita juga perlu wudhu dulu, persiapan. Ya mohon maaf, terus terang saja ini masih banyak di layar monitor kami. Banyak sekali pertanyaan, penuh, bahkan lebih. Mohon maaf, dan mohon maaf, jangan kecewa, jangan marah. Memang waktunya terbatas, dan tadi kami prioritaskan yang masuk lebih dulu, atau juga mungkin yang sesuai dengan materi. Karena banyak materi yang tidak sesuai tadi itu, sehingga kami mengutamakan yang sesuai dengan materi. Mohon maaf, dan jangan putus asa, besok masih ada waktu, silakan ditanyakan lagi. Dan marilah kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita, dan upaya Anda sudah mengirim SMS itu dicatat oleh Allah sebagai ibadah insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. Ya Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepada-Mu. Curahkan salawat dan salam-Mu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu selamat, sehat, walafiat, sejahtera di dunia dan di akhirat. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha. وأشرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. Ya Allah, jadikanlah akibat dari semua urusan kami adalah baik, dan selamatkanlah kami dari kehinaan di dunia dan azab di akhirat nanti. Rabbi a'inna wala tu'in alina, wansurna wala tantur alina, wamkur lana wala tamkur alina, wahdina ويسر الهدى إلينا وانصرنا على من بغى علينا. Wahai Allah, tolonglah kami, jangan kau tolong orang lain untuk mengalahkan kami. Bantulah kami, jangan kau bantu orang lain untuk menjatuhkan kami. Ya Allah, berikanlah kami kepandaian untuk membalas tipu daya orang-orang yang mereka berusaha untuk memperdaya kami. Ya Allah, berilah kami petunjuk-Mu, dan mudahkanlah petunjuk itu untuk sampai kepada kami. Ya Allah, tolonglah kami atas siapa saja yang bermaksud jahat kepada kami. Rabbij'alna laka syakirin, laka zakirin. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang selalu bersyukur kepada-Mu, selalu berzikir kepada-Mu. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wa na'udzubika min syarri ma sta'adza bika minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu dari kebaikan yang telah dimohon oleh nabimu dan hamba-Mu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam, dan kami berlindung kepada-Mu ya Allah dari keburukan yang telah berlindung kepada-Mu daripadanya hamba-Mu dan nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya Allah, Allahumma rzuqna as-sidqa wal ikhlas fil qawli wal amal. Berilah kami rezeki berupa kejujuran dan keikhlasan dalam ucapan dan perbuatan. Jadikanlah kami orang yang konsekuen ya Allah antara ucapan dan perbuatan. Kami berlindung kepada-Mu daripada kami hanya pandai berbicara saja sementara kami tidak berbuat. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya' wa alsinatana minal kadhibi wal ghibah wa a'yunana minal khiyanah innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Ya Allah, bersihkanlah hati-hati kami dari kemunafikan. Bersihkanlah amal perbuatan kami dari riya. Bersihkanlah lisan kami dari ghibah dan berdusta. Bersihkanlah mata kami dari berkhianat. Sesungguhnya Engkau mengetahui mata-mata yang berkhianat dan segala yang tersembunyi dalam dada. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu ya Allah. Dan ini yang selalu kami mohon kepada-Mu ya Allah. Jangan Kau sia-siakan pengharapan kami ya Allah. Kami mohon kepada-Mu husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu husnul khatimah. Kami mohon kepada-Mu husnul khatimah. Kami mohon kepada-Mu husnul khatimah ya Allah. Tutuplah umur kami dengan baik. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Kami berlindung kepada-Mu dari mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kami berlindung kepada-Mu dari mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kami berlindung kepada-Mu dari mati dalam keadaan su'ul khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Wa na'udzubika min safatika wan nar. Allahumma arzuqna ladzatan nadar ila wajhikal karim. Warzuqna ridhaka alladzi la tasqatu ba'dahu abada. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu ridha-Mu dan syurga-Mu. Dan kami berlindung kepada-Mu dari murka-Mu dan neraka-Mu. Ya Allah, berilah kami rezeki berupa memandang wajah-Mu yang maha mulia di syurga nanti, ya Allah. Dan berilah kami rezeki berupa ridha-Mu. Dan Engkau tidak akan murka kepada kami lagi setelah itu selama-lamanya. Rabbana atina fid dunya hasanah. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم آمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.